Berita bisnis, kalau Anda bekerja di perusahaan Google ya, jadi perusahaan yang menjadi search engine dari seluruh internet, google.com ya. Kalau Anda bekerja di Google, maka Anda berhak untuk menggunakan 20% dari waktu kerja Anda untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak berhubungan langsung atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda, asalkan pekerjaan itu ada hubungannya dengan Google. Banyak sekali hal-hal yang menarik yang timbul dari peraturan ini. Jadi ada orang yang mencoba melakukan riset tertentu ya, mencoba boleh mengajak teman yang lain dari departemen lain, dari kota lain, bahkan dari negara lain untuk bekerja sama. Asal dalam koridor waktu 20%-nya, dia manfaatkan waktunya untuk melakukan inisiatif yang lain sama sekali dengan apa yang biasanya dia lakukan. Dan ternyata dari ini Google itu mendapatkan growth yang luar biasa, hasil yang sangat luar biasa sekali dari kebiasaan ini. Orang menemukan konsep tentang Google News, itu juga di situ. Orang menemukan konsep tentang Google 101, yang mana nantinya ada mata pelajaran Google 101 di beberapa universitas terkemuka di Amerika, yang tujuannya sebetulnya mengirimkan pengetahuan tentang Google ini kepada mahasiswa yang top-top, supaya nanti mahasiswa ini bisa berkreasi dan memberikan umpan balik kepada Google. Banyak sekali inisiatif-inisiatif baru yang keluar karena peraturan ini. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita itu apa sih? Salah satu aplikasi yang penting adalah bagaimana kalau Anda bisa memanfaatkan entah itu 10, entah itu 15, atau mungkin maksimum 20% dari waktu Anda untuk mengerjakan hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda yang sekarang. Ini sebuah tantangan yang menarik, karena bila mana Anda mencoba kenal dengan orang yang biasanya tidak Anda kenal, lalu melakukan pekerjaan yang biasanya tidak Anda kerjakan, ya, atau memasuki dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia Anda, bukan berarti itu hal-hal yang tidak etikal atau jahat atau hal yang lain, tetapi hal yang berbeda dengan apa yang biasa Anda lakukan. Kalau ini Anda lakukan, mungkin nanti waktu itu akan menjadikan sesuatu hasil yang baik, entah itu bisnis baru, kenalan baru, inisiatif baru, ataupun ide-ide baru dalam Anda menjalankan bisnis Anda. Kita harus mampu belajar dari apa yang sukses di dalam kehidupan ini, baik itu dari dunia kita ataupun bukan, dan kita mempelajari dan melihat bahwa mereka melakukan itu dengan sukses. Kita coba petik hikmahnya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.